أن الله خلقنا. معنى خلقنا yang kita jelaskan kemarin. طيب أبو زلفة أوجدنا من العدم. معنى خلقنا أوجدنا من العدم. Menjadikan kita dari sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Dalilnya bahwasannya manusia itu tadinya tidak ada sama sekali. Man ya'rif dalil, disebutkan dua dalil kemarin. Dalilnya man ya'rif. كيف اخي طيب لبس ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. Ini dalil yang disebutkan Syekh Utsaimin dalam syarahnya. Tapi ada dua dalil yang lain yang kita sebutkan kemarin. Yang pertama Bu Faqih. Hah? Walladhi min tin. La, bukan itu. Hal ata 'ala al-insani haynun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ahsant, barakallahu fik. Satu lagi dalil, wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a. Tayyib. Kemudian telah kita jelaskan tentang tujuan pengutusan Rasul. Ada dua tujuan pengutusan Rasul yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apa saja itu? Itu disebutkan dalam satu ayat. Dua fungsi pengutusan Rasul. Fadl. Wasyiru mudzirin, pertama. Yang kedua, ah, li'alla yakuna 'ala Allah, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Jadi yang pertama irsyadun nas, untuk membimbing manusia. Yang kedua iqamatul hujjah, dengan dalil rusula mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ada satu lagi tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini tiga tujuan pengutusan Rasul alaihi wassalatu wassalam yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Al-Qaul Mufid. Taib. Dan kalau kita jelaskan tujuan pengutusan Rasul untuk membimbing manusia adalah untuk memberitahukan kepada mereka kewajiban beribadah dan bagaimana cara beribadah. Bukan sekedar kewajiban ibadah, tetapi bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian telah kita jelaskan juga tentang azab yang sangat dikhawatirkan akan ditimpakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka tidak mau mentaati Rasul, tidak mau ittiba kepada Rasul yang diutus kepada mereka, sebagaimana telah ditimpakan kepada Fir'aun, yaitu tiga azab. Siapa yang tahu tiga azab ini? Hah? Fadl. Yang lain? Selain antum? Santri-santri mana? Hah? Yang pertama ditenggelamkan. Taib, ditenggelamkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan hidup. Hidupnya dalam keadaan apa maksudnya? Dalam keadaan su'ul khatimah. Ahsanta. Yang kedua, ya azab, mendapatkan azab kubur. Yang ketiga, mendapatkan azab akhirat. Ini sesuatu yang tentunya sangat mengkhawatirkan bagi siapa saja yang menentang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah akan timpakan kepadanya azab sebagaimana telah ditimpakan kepada Fir'aun. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, "Ats-tsaniyatu, kewajiban yang kedua, anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun." Bahwasanya Allah tidak ridha kalau ia dipersekutukan dengan seorang pun atau dengan sesuatu apapun juga dalam ibadah kepadanya. Tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan nabi yang diutus atau dengan rasul yang diutus. Taib. Setelah sebelumnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan kewajiban yang pertama adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Yang kedua, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan kewajiban ibadah dan tata cara ibadah. Setelah itu, beliau menjelaskan satu perkara yang bisa menghilangkan ibadah itu. Menghapuskan amalan-amalan. Yakni syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghapuskan tauhid dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua bentuk ibadah apapun terhapus apabila seorang melakukan kesyirikan. Ini maksud beliau. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, apabila kamu menyekutukan Allah maka akan terhapus amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini subhanallah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus. Andaikan beliau menyekutukan Allah, terhapus semua kebaikan-kebaikan yang pernah beliau kerjakan. Ini seorang nabi, apalagi orang yang derajatnya lebih mulia daripada beliau. Namun tentunya para anbiya war rusul itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik dan dari dosa-dosa besar. Taib. Maka apabila seorang melakukan kesyirikan, akan musnah semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Juga sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka pasti terhapus semua amalan-amalan yang dulu mereka pernah kerjakan. Dan kelak amalan orang-orang yang menyekutukan Allah di akhirat, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami hadapi amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya sedikitpun. Hal itu karena mereka melakukan satu dosa besar. Dosa yang paling besar sehingga menghapuskan seluruh kebaikan-kebaikan mereka. Jadi percuma kebaikan-kebaikan yang kita lakukan apabila kemudian kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan syirik atau ta'rifu syirik dijelaskan oleh para ulama, taswiyatullahi bighairihi fima huwa khasun lillah, menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu di dalam tiga hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, di dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam al-asma wa sifat. Apabila seorang menyamakan Allah di dalam tiga perkara ini atau salah satu darinya, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'rifu syirik. Namun yang beliau jelaskan di sini dan beliau fokuskan untuk dijelaskan, yakni asyirk fil uluhiyah atau asyirk fil ibadah, yakni apabila seorang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia meyakini ada selain Allah yang boleh diibadahi, meskipun dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Setiap harinya dia sholat, puasa, zakat, tidak pernah sekalipun beribadah kepada selain Allah. Namun dalam keyakinannya tidak masalah beribadah kepada selain Allah, kan itu hak mereka katanya, hak asasi. Maka dia musyrik dan kafir seperti mereka. Kalau dia meyakini bahwa peribadahan yang dilakukan orang-orang musyrikin itu boleh, walaupun dia sendiri tidak pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Keyakinan bahwasannya tidak ada satupun sesembahan yang boleh untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun seorang beribadah kepada Allah, tapi dalam keyakinannya tidak ada masalah atau tidak mengapa beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik, dia kafir. Atau dia mengatakan bukan hanya Islam agama yang benar, semua agama benar, atau ada juga agama yang benar, yaitu agama samawiyah katanya, agama yang turun dari langit, agama Ibrahimiyah yang asalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena semua agama mengajarkan kasih sayang katanya. Dia menafikan dalam agama selain Islam tidak ada satupun yang mengajarkan tauhid. Tidak ada. Tidak ada satupun yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang boleh untuk disembah. Kalaupun mereka mengajarkan ini, masih ada yang lain. Tidak ada yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang wajib diikuti dan nabi yang terakhir. Seperti Ahmadiyah, mereka juga menyembah Allah. Tapi mereka berkeyakinan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Sehingga tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Siapa yang mengatakan ada agama yang benar selain Islam, maka ulama seluruhnya sepakat dia kafir. Sebagaimana ulama seluruhnya sepakat, ulama ahlu sunnah di zaman ini seluruhnya sepakat, Ahmadiyah itu kafir, bukan bagian dari Islam sedikit pun. Baik. Namun tentu saja kita mengingkari kekerasan terhadap Ahmadiyah yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Yang berhak untuk mengadili mereka atau menghukumi mereka adalah pemerintah, bukan masyarakat seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Baik. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terhapus tauhidnya. Terhapus semua usahanya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun dia menyekutukan Allah dengan malaikat yang dekat dan dengan seorang rasul yang diutus, apalagi kalau sekedar para wali yang derajatnya jauh lebih rendah dibanding para rasul, apalagi dipersekutukan dengan syaitan, dengan jin-jin, dengan Mbah Priuk atau Nyi Loro Kidul dan para syaitan lainnya. Apalagi dipersekutukan dengan benda-benda mati yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengarkan apapun dari yang kita sampaikan, dengan matahari dan bulan, bintang-bintang, dengan pohon-pohon besar, batu-batu besar, atau dengan kuburan-kuburan. Ini lebih buruk dan lebih tidak boleh lagi. Allah tidak ridho dengan kesyirikan dan kekufuran, meskipun dipersekutukan dengan orang yang paling Allah cintai sekalipun. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah engkau berdoa bersama Allah atau kepada selain Allah, kepada siapapun itu. Ulama menjelaskan makna masjid-masjid di sini ada dua makna. Yang pertama, anggota tubuh yang kita gunakan untuk bersujud. Yang kedua, tempat-tempat untuk bersujud, yaitu masjid yang dibangun. Semua itu adalah milik Allah. Masjid adalah rumah Allah. Anggota tubuh yang kita gunakan untuk bersujud adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu juga milik Allah. Maka janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu ada dua bentuk, doaul ibadah dan doaul mas'alah. Doaul ibadah seperti salat, puasa, zakat, berhaji. Karena lisanul hal kita ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat, diberikan taufik dan hidayahnya. Adapun doaul mas'alah berupa permohonan. Juga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah kecuali dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, yang kita mintai itu mampu untuk mengabulkannya. Kalau seorang minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Mbah Fulan minta hujan, kalau bisa dihentikan dulu malam ini karena ada pesta. Atau sudah lama saya menikah tapi belum juga dapat momongan, dan seterusnya. Yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan ini adalah syirik. Ya, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia masih hidup. Siapa yang memohon kepada orang mati, maka dia telah melakukan kesyirikan. Karena kalau dia memohon kepada orang yang sudah mati, berarti dia memiliki keyakinan bahwa yang sudah mati tersebut memiliki kemampuan untuk tasarrufil kaun. bisa mengabulkan doa-doanya. Yang ketiga, dia tidak ghaib, yakni hadir atau mendengarkan ucapan kita. Kalau orangnya misalkan ada di Saudi, lalu kita meminta dia dari sini tanpa menggunakan sarana-sarana telekomunikasi yang ada, maka itu telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seorang melakukan itu, berarti terkandung di dalam keyakinannya bahwa orang ini punya kekuatan luar biasa sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendengar doa siapa saja yang berdoa kepadanya. Ini tiga syarat. Kalau tidak terpenuhi tiga syarat ini di dalam permohonan kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-thalithatu anna man ata'a ar-rasulah wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqrab qaribin. Kata beliau rahimahullah, kewajiban yang ketiga, seorang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqrab qaribin, meskipun kerabatnya yang paling terdekat. Wadalil qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Ulaika kataba fi kulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minh. Mereka itulah ya Allah tetapkan keimanan di dalam hati mereka, dan Allah dukung dengan ruh darinya. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. رَضِيَ anhum عَنْهُمْ anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. أُولَئِكَ هِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ هِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka itulah golongan Allah, ketahuilah golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Kewajiban yang ketiga ini menjelaskan tentang aqidatul wala wal bara, tentang loyalitas dan permusuhan. Al wala yakni loyalitas, maknanya adalah kecintaan dan pertolongan. Al-mahabbatu wan-nusrah. Dan al-bara', kebencian dan permusuhan. Syekh menjelaskan rahimahullahu ta'ala bahwasannya seorang yang benar-benar mentaati Rasul alaihi salatu wassalam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mencintai dan tidak menolong orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah kerabat yang terdekat. Yang dimaksud dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah setiap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kafir kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuh orang-orang yang beriman. Siapa saja yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kafir kepadanya, dia adalah aduwullah, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjelaskan, orang-orang yang benar-benar beriman itu tidak akan mungkin berkasih sayang dengan orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Itu tidak mungkin terjadi. Karena seorang muslim itu bukan saja dituntut untuk beribadah kepada Allah, tetapi dituntut untuk membenci semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan saja dituntut untuk meyakini kesalahan orang yang beribadah kepada selain Allah, untuk meyakini batilnya sesembahan selain Allah, tapi harus membenci. Tidak cukup hanya kita yakini salah, harus dibenci sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai di situ, masih dituntut lagi untuk membenci semua yang menyembah kepada selain Allah tersebut. Jadi seorang muslim tidak hanya dituntut beribadah kepada Allah, tapi dituntut juga untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Tidak sampai di situ, dituntut juga untuk meyakini salah peribadahan kepada selain Allah. Dan tidak sampai di situ, masih dituntut untuk membenci dan memusuhi semua peribadahan kepada selain Allah. Tidak sampai di situ saja, dituntut lagi untuk membenci orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah, membenci sesembahan selain Allah dan pengikut-pengikutnya. Sehingga bukan seorang muslim kalau dia malah berkasih sayang, berbaik-baikan dengan musuh-musuh Allah, dengan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sini ada perincian para ulama. Perincian yang pertama, kalau seorang mencintai orang-orang musyrik karena kekafiran mereka atau karena agama mereka, maka dia kafir seperti mereka. Tetapi perincian yang kedua, kalau kecintaannya itu hanya karena dunia yang ada pada mereka, maka itu tidak sampai kepada kesyirikan, namun termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Sebab hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan kekafiran. Dan kenyataan telah membuktikan hal tersebut. Berapa banyak orang yang rela meninggalkan akidahnya hanya karena seorang wanita misalkan, atau karena harta yang ingin dia kejar, jabatan yang ingin dia raih, rela meninggalkan agamanya dan akidahnya. Maka termasuk dosa besar apabila seorang mencintai orang musyrik karena kekafiran mereka. Sebagian ulama memperkecualikan mahabbah tabi'iyah kepada orang-orang kafir, yakni kepada keluarga-keluarga yang kafir, dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Thalib yang mati di atas kekafiran. Namun ulama yang lain menjelaskan itu maksudnya man ahbabta hidayatahu, siapa yang engkau cintai untuk mendapatkan hidayah, bukan mencintai orangnya. Yang dirujihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tidak mengapa mahabbah tabi'iyah, seperti kecintaan seorang anak kepada bapaknya meskipun dia kafir. Wallahu taala a'lam. Baik. Bagaimana merealisasikan al-bara' kepada orang-orang musyrik itu dengan empat perkara. Yang pertama Al-bughdhu fil qalbi. Kebencian di dalam hati. Dan ini asal. Asal dari al-bara. Kebencian di dalam hati terhadap mereka. Yang kedua, al-mu'adah. Permusuhan. Yang ketiga, at-takfir. Mengkafirkan siapa yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir. Maka wajib untuk meyakini kekafiran dan menyatakan kafir orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Dan Allah telah menyatakan kafir sejumlah manusia dalam kehidupan dunia ini, bukan nanti tunggu di akhirat. Seperti kata seorang tokoh, jangan mengkafirkan Ahmadiyah katanya, karena hanya Allah yang tahu. Jadi nanti di akhirat. Padahal Allah telah mengabarkan kekafiran sejumlah orang. Di antaranya kekafiran Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengucapkan Allah itu satu di antara yang tiga. Tokoh ini berasal dari jaringan Islam liberal. Yang mereka itu meyakini bahwa semua agama sama, tidak ada yang kafir. Lalu mereka berdalil hanya Allah yang tahu orang itu kafir atau tidak. Tidak boleh kita menyesatkan mereka. Jadi kapan kita tahu dia kafir atau tidak? Nanti katanya di akhirat. Perkataan ini di samping tidak ada dalilnya bertentangan dengan dalil jelas. Allah telah mengkafirkan sejumlah orang dalam kehidupan dunia ini. Baik, kemudian yang keempat, memerangi mereka ketika telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Jadi bukan sembarang diperangi, harus terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Insyaallah taala, syarat-syarat memerangi mereka kita bahas pada kesempatan yang lain. Baik. Adapun dalil-dalil tentang haramnya muwalatul musyrikin atau berwala kepada mereka disebutkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali kalian, yaitu sebagai orang yang engkau cintai dan kalian bela. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, kami kafiri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Namun ada pengecualian 9 perbuatan yang zahirnya adalah perbuatan baik kepada orang-orang musyrikin, namun dia tidak termasuk dalam kategori wala kepada mereka. Insyaallah taala kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.